كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, memberikan kepada kita kesempatannya, sehingga dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam rangka untuk tanasuh, saling mengingatkan satu sama yang lain. Dan ini adalah merupakan bagian agama yang sangat penting, yang senantiasa ditekankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu juga ditekankan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Saling memberikan nasihat, saling tanasuh, mengingatkan satu sama yang lain. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna dzikra, karena sesungguhnya yang namanya dzikra, peringatan ini, tanfa'ulil mu'minin, sangat bermanfaat, sangat memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas hadis-hadis yang terdapat pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-37. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisu sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. Kata beliau, an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, Qala innallaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayana dhalik wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-37 datang dari sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia yang disebut dengan faqihu hadhil ummah, ahlu tafsirnya umat ini, orang yang sangat mengerti tentang ilmu agama. Sahabat, salah satu sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat istimewa. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat istimewa. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwih an rabbihi tabaraka wa ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, qal, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna allaha katabal hasanat wassayyi'at, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis kebaikan-kebaikan, wassayyi'at, juga menulis kejelekan-kejelekan. Kebaikan-kebaikan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan juga ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana dhalik, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal yang demikian. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang dia memiliki keinginan untuk mengamalkan suatu kebaikan, falam ya'malha, orang menginginkan untuk mengamalkan suatu kebaikan, akan tetapi falam ya'malha, orang tersebut tidak mengerjakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis di sisi Allah untuk orang tersebut hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ini bagi orang yang ingin memiliki keinginan untuk menjalankan suatu kebaikan, tapi falam ya'malha, orang tersebut tidak sampai mengamalkannya atau tidak bisa mengamalkannya, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, maka barang siapa yang dia memiliki keinginan melakukan amalan kebaikan, kemudian setelah itu dia kerjakan amalan kebaikan tersebut, katabahallah, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut di sisinya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, bahkan dilipat gandakan menjadi jumlah yang sangat banyak. Maka ini fadlun, ini keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut yang melakukan kebaikan, ditulis menjadi 10 kebaikan, ditulis menjadi 700 kebaikan. bahkan ditulis menjadi adhafun kathirah, dengan jumlah yang sangat banyak. Maka ini adalah fadlun minallah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa in hamma bisayiatin, maka barang siapa yang dia ingin melakukan amalan kejelekan, falam ya'malha, seorang ingin melakukan amalan kejelekan akan tetapi dia tidak mengerjakannya. Bercita-cita, memiliki keinginan untuk mengamalkan kejelekan, falam ya'malha, orang tersebut tidak mengamalkannya. Katabah Allah, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut satu kebaikan. Tatkala dia meninggalkan kejelekan tersebut, ditulis satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau orang tersebut memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, setelah itu fa'amilaha, dia buktikan, dia kerjakan kejelekan tersebut, katabah Allah, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut sayyi'ah wahidah, satu kejelekan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Maka terkait dengan hadis ini, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah sudah kita baca sebelumnya. Maka di antara faidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, fa inna Allah yaktubuha 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menulis satu kebaikan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Bahkan di sana ada yang ditulis menjadi 700 kali lipat kebaikan. Bahkan ada yang ditulis dengan jumlah yang sangat banyak. Kata beliau, hadhil mudha'afah ta'ati bihasbi husnil amali wal ikhlasi fih. Ini yang harus diperhatikan. Dilipat gandakannya suatu amalan, dilipat gandakannya suatu pahala, dinilai mendapatkan pahala, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 700 kebaikan, bahkan menjadi jumlah yang sangat baik, menjadi jumlah yang sangat banyak. Kata beliau, ini semua sesuai bagusnya amalan tersebut dan sesuai keikhlasan amalan tersebut. Artinya tatkala amalan itu semakin baik, semakin sesuai dengan contoh Rasulullah atau sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas, dan sesuai dengan keikhlasan orang tersebut. Artinya tatkala seorang semakin ikhlas di dalam mengamalkan barakallahu fikum, maka pahalanya itu semakin dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga mudha'afah, dilipat gandakannya suatu pahala, suatu thawab, ini tidak terlepas dari dua perkara tersebut. Yang pertama adalah husnul amal, baiknya amalan tersebut. Yang kedua adalah ikhlas, keikhlasan yang ada pada orang tersebut. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah terkait tentang dilipat gandakannya suatu pahala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa ammal hasanatu, adapun kebaikan, fa aqalu tadh'if ana wahidata bi ashrin wa qatazidu dhalika bi asbab. Kata beliau, adapun yang namanya kebaikan, nilai yang paling sedikit di sisi Allah, satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini yang namanya nilai kebaikan di sisi Allah. Paling sedikit satu kebaikan itu akan dibalas menjadi 10 kebaikan. sehingga tatkala seorang melakukan satu kebaikan, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Bahkan kata beliau, waqad, dan terkadang tazidu ala dzalik, bahkan ada satu amalan yang dilipat gandakan melebih dari 10. Bi asbab, dengan adanya sebab-sebab. Maka di sana barakallahu fikum, ada sebab-sebab yang menyebabkan suatu amalan itu dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Satu amalan dilipat gandakan nilainya, pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini Syekh Abdurrahman Asy'ari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua sebab. Sebab yang akan barakallahu fikum dilipat gandakannya suatu pahala di sisi Allah. Di antara sebabnya kata beliau adalah quwwatul imanil amil. Ya. Quwwatu imanil amil. Kuatnya keimanan orang yang beramal. Sehingga keimanan ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah ini sangat berpengaruh akan dilipat gandakannya suatu pahala. Tatkala seorang dia semakin kuat keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ibadah amalan yang dia kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala keimanan seorang semakin melemah, ya, keimanan seorang semakin melemah, maka nilai pahala yang dia kerjakan pun akan semakin berkurang. Sehingga barakallahu fikum, ini merupakan sebab yang sangat besar untuk dilipat gandakannya suatu amalan, suatu pahala. Yang pertama adalah quwwatul imanil amil, kuatnya iman seorang yang mengamalkan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Orang yang imannya sangat kuat mendapatkan ujian, berbagai macam ujian mereka sabar. Ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki kekuatan iman. Ya. Maka amalan yang dikerjakan barakallahu fikum memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan ahlu sunnah wal jamaah salafiyun mengimani bahwasanya yang namanya al-iman yazidu wa yanqus. Yang namanya al-iman, keimanan itu bertambah dan berkurang. Di sana ada keimanan yang qawi kuat, dan di sana ada iman yang lemah. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka cegahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika adhaful iman." Inilah tingkatan iman yang paling lemah. Ya. Maka hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya yang namanya al-iman bertingkat-tingkat. Keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Di sana ada orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh. Di sana ada orang yang memiliki keimanan yang lemah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yang akan sebab yang akan melipat gandakan suatu amalan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa kamalu ikhlasihi. Kata beliau, begitu juga yang akan melipat gandakan suatu pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kamalu ikhlasihi. keikhlasan yang sempurna. Sehingga tatkala seorang hamba semakin ikhlas di dalam menjalankan ibadah, maka pahalanya pun akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, fa kullama qawiyal iman wal ikhlasu tudha'afu thawabul amal. Maka tatkala keimanan seorang hamba semakin kuat, keikhlasan seorang hamba semakin sempurna, tudha'afu thawabul amal, akan dilipat gandakan pahala-pahala amalan yang dia kerjakan. Ya. Ini tatkala seorang itu imannya semakin kuat, keikhlasannya semakin sempurna. Ya. Maka amalan yang dia kerjakan, pahalanya akan tudha'af. Pahalanya itu akan dilipat gandakan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah yang disebutkan oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Mulk. Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Fudhal bin Al-Iyad rahimahullah, kata Imam Fudhal bin Iyad, yang dimaksud ahsan, orang yang memiliki amalan yang baik, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar, yaitu sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, yang akan menyebabkan dilipat gandakannya suatu pahala, an yakuna lil amali mawaqi'u kabir. Ya. Hendaklah pekerjaan tersebut, amalan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang besar, tempat-tempat yang membawa manfaat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ya. Maka ini akan membawa nilai yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala amalan tersebut dilakukan fi mawaqi'il kabir, di tempat-tempat yang besar, maka ini akan mempengaruhi pahala yang akan dia dapatkan. Kata beliau, kana faqati fil jihad wal ilmi. Sebagai contoh adalah seperti memberikan nafkah fil jihad kepada orang yang berjihad atau orang yang sedang mencari ilmu. Ya. Maka barakallahu fikum, ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang dia kerjakan membawa manfaat yang sangat besar. Jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk membela tauhid, ini akan membawa manfaat yang sangat besar. Ilmu, ini akan membawa manfaat yang sangat besar. Sehingga kata beliau, tatkala seorang dia membantu seorang yang berjihad di jalan Allah, atau membantu orang yang dia mencari ilmu atau menyebarkan ilmu, maka pahala yang akan dia dapatkan akan tudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dilipat gandakan oleh Allah? Karena dia melakukan amalan fi mawaqi'a kabir, di tempat-tempat yang membawa kebaikan yang sangat banyak, membawa maslahat yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini di antara dua sebab yang akan melipat gandakan suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kuatul iman wa ikhlasihi, kekuatan iman dan keikhlasan. Tatkala keikhlasan seorang semakin sempurna, keimanan seorang semakin kuat, maka pahala yang akan dia dapatkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab yang kedua, akan dilipat gandakannya suatu amalan adalah tatkala dia kerjakan fi mawaqi'a kabir, di tempat-tempat yang banyak membawa kebaikan. Ya. Mungkin sama-sama sedekah, ya. Yang satu orang dia bersedekah kepada orang yang biasa, atau mungkin dia sedekahkan kepada fuqara min awamin nas, dia berikan kepada kaum fakir dari orang-orang awam, dia berpahala. Yang satu lagi dia sedekahkan kepada orang yang sedang berjihad di jalan Allah, atau dia sedekahkan kepada orang yang dia sedang talabul ilmi, mencari ilmu, maka tentunya nilainya di sisi Allah lebih besar yang dia sedekahkan kepada orang yang membawa maslahat kebaikan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Kemudian ajal mukminun rahimani wa rahimakumullah, Allahu tabaraka wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 tentang permisalan seorang yang melakukan suatu amalan. Kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala wa qala taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Matsalul ladzi, kata beliau, perumpamaan orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kata beliau, kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil. Kata beliau, perumpamaannya itu seperti satu benih yang akan menumbuhkan 7 butir. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin, dan macam-macam atau masing-masing butir tersebut akan menumbuhkan 100 biji. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan suatu amalan, suatu pahala kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim. Maka ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah, inilah gambaran suatu amalan. Orang melakukan suatu amalan akan dibalas dengan sekian kebaikan, akan dilipat gandakan menjadi sekian kebaikan, terus akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendak Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis tersebut dijelaskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, maka barang siapa yang dia memiliki keinginan untuk menjalankan suatu kejelekan, seorang memiliki keinginan untuk menjalankan suatu kejelekan, falam ya'malha, akan tetapi dia tinggalkan, tidak mengerjakan kejelekan tersebut, katabahallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis di sisi orang tersebut satu kebaikan yang sempurna. Ini balasan bagi orang yang dia memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kejelekan, kemudian dia tinggalkan kejelekan tersebut, maka Allah akan menulis satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, akan tetapi kalau orang tersebut memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, wa amilaha, setelah itu dia kerjakan kejelekan tersebut, Allah akan menulis di sisi orang tersebut satu kejelekan yang sempurna. Ya. Ini terkait dengan kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka kalau seorang hamba ingin melakukan kejelekan, kemudian dia tinggalkan kejelekan tersebut, Allah akan menulis satu kebaikan. Tapi kalau dia memiliki keinginan untuk melakukan satu kejelekan, setelah itu dia wujudkan kejelekan tersebut, maka akan ditulis satu kejelekan untuk orang tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, beliau akan menjelaskan kapan seorang meninggalkan kejelekan dia berpahala. Kapan seorang meninggalkan kejelekan dia berpahala, mendapatkan pahala. Karena tidak mesti seorang yang meninggalkan kejelekan, barakallahu fikum, dia mendapatkan pahala. Kata beliau, wa in hama bi sayi'atin falam ya'malha fa innahu yuktabu lahu hasanatun kamilah wa dhalika fi ma taraqaha lillahi ta'ala. Maka barang siapa yang dia memiliki keinginan jelek kemudian dia tinggalkan perbuatan jelek tersebut, Allah akan menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Kapan yang demikian ini? Kata beliau, yang demikian itu apabila orang tersebut meninggalkan kejelekan lillah, karena Allah. Orang tadinya dia bercita-cita ingin melakukan satu kejelekan. Saya ingin merokok, saya ingin mabuk, dan seterusnya. Orang tersebut memiliki keinginan jelek. Kemudian dia tinggalkan lillah karena Allah, karena orang tersebut takut kepada azabnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang demikian, dia meninggalkan kejelekan karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Akan ditulis bagi orang tersebut hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Bahkan disebutkan di dalam lafaz hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan li annahu taraqaha min jara'i ay min ajli. Karena orang tersebut dia meninggalkan kejelekan tadi min jara'i, itu tujuannya karena aku, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, orang tersebut meninggalkan satu kejelekan dibalas dengan kebaikan yang sempurna di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ana man hamma bi sayyi'ati falam ya'malha fa innahu yanqasimu ila thalasati aqsam. Bahwasanya barang siapa yang memiliki keinginan yang jelek kemudian dia tinggalkan perbuatan jelek tersebut, enggak jadi mengerjakan, maka dalam hal ini manusia terbagi menjadi tiga. Orang yang meninggalkan kejelekan itu terbagi menjadi tiga. Maka dari sini kita bisa mengetahui kita termasuk jenis yang mana tatkala meninggalkan kejelekan. Seorang meninggalkan kejelekan itu kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin terbagi menjadi tiga. Bagian yang pertama, al-qismul awal, bagian yang pertama, an yuhawila fi'luha wa yas'a fihi walakin lam yudrikhu fahadha yuktabu alaihi wizru sayi'ati kamilah. Keadaan manusia yang pertama, orang tersebut dia berusaha untuk melakukan kejelekan tadi. Dia berusaha untuk mencari kejelekan tadi. Walakin lam yudrikhu, akan tetapi ternyata dia tidak bisa menjalankan kejelekan tadi. Tidak mendapatkan kejelekan tadi. Ada seorang memiliki keinginan untuk mencuri. Dia sudah memiliki keinginan untuk mencuri. Berusaha kesana kemari, ternyata semua rumah dijaga ketat oleh satpam. Bingung. Mana ini, gak ada yang dicuri ini. Kemudian dia meninggalkan barakallahu fikum kejelekan karena dia tidak mendapatkan kejelekan. Dia meninggalkan kejelekan bukan karena Allah, karena dia gak ada kesempatan. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia meninggalkan kejelekan, keadaan yang seperti ini tetap mendapatkan satu kejelekan yang sempurna. Loh, kok mendapatkan kejelekan? Padahal dia sudah meninggalkan kejelekan tersebut. Kita jawab, na'am, iya. Dia sudah meninggalkan kejelekan tersebut, tapi meninggalkannya bukan karena Allah, karena enggak ada yang mendukung dia untuk melakukan kejelekan. Dia kepengen mencuri, dia tinggalkan perbuatan mencuri karena Allah. Karena enggak ada kesempatan. Maka yang seperti ini orang tersebut tetap mendapatkan dosa. Walaupun dia telah meninggalkan kejelekan tadi, tapi ternyata meninggalkan kejelekan tersebut tujuannya barakallahu fikum bukan karena Allah, tapi karena tidak ada kesempatan. Walam yudrikhu. Dia meninggalkan perkara yang haram karena tidak mendapatkan perkara yang haram. dia tidak merokok. Masya Allah, bagus. Ya. Tapi ternyata, kenapa dia tidak merokok? Karena dia terkena penyakit asma. Nih. Sebetulnya kalau dia sehat, dia akan merokok. Tapi dia tinggalkan bukan karena Allah. Karena satu penyakit yang dokter itu sudah memvonis, kalau sampai berani merokok, maka akan mengancam nyawanya, akan menyebabkan kematian, sehingga dia tinggalkan rokok. Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, tetap mendapatkan dosa. Karena dia meninggalkan kejelekan bukan karena Allah, tapi karena lam yudrikhu, dia tidak ada kesempatan untuk melakukan kejelekan. Ini keadaan yang pertama, manusia yang meninggalkan kejelekan bukan karena Allah, tapi karena enggak ada kesempatan. Seorang dia tidak mencuri, masyaallah, dia enggak mencuri sekarang. Kenapa? Karena sekarang sudah enggak ada kesempatan lagi, ya. Keadaan manusia yang kedua tatkala meninggalkan kejelekan, an yahuma biha tsumma ya'zifu anha. La khaufan minallahi walakin li'ana nafsahu azafat fahadha la yuktabu lahu wala alaihi. Keadaan manusia adalah seorang yang kedua, seorang yang dia memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, kemudian dia tinggalkan kejelekan tersebut karena bosan, ya, karena bosan. Dia meninggalkan kejelekan karena bosan, bukan karena takut kepada Allah, akan tetapi dia tinggalkan hanya karena bosan. Ya. Kenapa kamu sekarang tidak merokok lagi? Udah bosan, ya. Gak ada model yang terbaru. Ya. Kenapa kamu sekarang tidak nonton wayang lagi? Ya. Saya tinggalkan itu karena bosan. Wayang sudah tidak menarik sekarang. Ya. Maka orang yang seperti ini meninggalkan sesuatu karena bosan. Wahada, maka keadaan yang seperti ini la yuktabu lahu wala alaih, tidak ditulis kebaikan dan juga tidak ditulis kejelekan, ya. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan yang baik, juga tidak mendapatkan kejelekan. Kok bisa? Iya, karena dia meninggalkan kejelekan bukan karena Allah, tapi hanya sekedar azaf, ya. Azaf itu adalah bosan. Keadaan manusia yang ketiga, kata beliau, keadaan manusia yang ketiga beliau sebutkan an yatruqaha lillahi azza wa jal ha khawfan minhu wa khasyatan fahadha kama ja'a fi hadal hadith yaktubuha allahu hasanatan kamilah. Adapun keadaan manusia yang ketiga, dia meninggalkan perbuatan maksiat lillah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dia tinggalkan merokok, dia tinggalkan ikhtilat, dia tinggalkan perkara yang riba, dia tinggalkan perkara yang haram lillah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini, karena dia meninggalkan kejelekan takut kepada Allah, maka yang seperti ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, itu barang siapa yang meninggalkan satu kejelekan, maka Allah akan menulis satu kebaikan yang sempurna. Ini tatkala dia tinggalkan karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini tiga keadaan jenis manusia di dalam meninggalkan perkara yang jelek atau di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya, kata beliau Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qala wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayi'atan wahidah. Maka barang siapa yang dia memiliki keinginan jelek, kemudian dia wujudkan keinginan jelek tersebut, dia kerjakan keinginan jelek tersebut, ya, maka orang tersebut akan ditulis di sisi Allah satu kejelekan yang sempurna, akan dibalas dengan satu kejelekan yang sempurna. Ya, satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Maka kata beliau wa yashhadu li hadza qaluhu ta'ala, adapun syahid tentang hal ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan satu kejelekan akan dibalas dengan satu kejelekan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menyatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Allah menyatakan, barang siapa yang dia mendatangkan satu kebaikan, ya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Orang yang datang menghadap Allah membawa satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa man ja'a bi sayyi'atin, maka barang siapa yang membawa dengan satu kejelekan, melakukan satu kejelekan, maka tidaklah dibalas oleh Allah illa mithlah, kecuali semisal satu kejelekan akan dibalas dengan satu kejelekan. Wa hadza li hukmi binisbati li sayyi'ah, adapun ini terkait dengan hukum binisbah lil sayyi'ah, bagi orang yang dia melakukan kejelekan. Ai annaha takunu sayyi'atan wahidah, bahwasanya dia akan mendapatkan satu kejelekan. Tatkala dia mengamalkan satu kejelekan, dia akan dibalas dengan satu kejelekan. Ya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, hal yang demikian kata beliau, fi Makkah wa ghairiha, baik dia melakukan kejelekan di Makkah atau selain Makkah. Wa fi kulli zaman, pada setiap waktu orang melakukan satu kejelekan akan dibalas satu kejelekan, illa hanya saja fil ashuril haram, hanya saja di negeri haram, ya. Walakinnaha fi Makkah takunu ashadu wa a'zam, kecuali di negeri Makkah. Apa kecuali negeri di bulan-bulan haram, fil ashuril haram. Adapun terkala kejelekan dilakukan di negeri Makkah, takunu ashadu wa a'zam, maka orang tersebut barakallahu fikum akan mendapatkan kejelekan, akan mendapatkan kejelekan atau balasan kejelekan dengan balasan yang lebih dahsyat dan lebih besar. Ini kalau kejelekan tersebut dilakukan di bulan-bulan haram di negeri Mekah. Ya. Sebagaimana yang demikian dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yurid fihi bil ilhad bil zulmin nudzikhu min azabin alim. Maka barang siapa yang dia menginginkan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan zalim di negeri Mekah, nudzikahu min azabin alim, maka akan kami timpakan kepada tersebut azab yang sangat pedih. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Allah tidak akan membalas kejelekan kecuali dengan kejelekan yang semisal. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada orang yang melakukan kejelekan di tanah haram di Mekah. Maka para ulama menyebutkan, telah dijawab oleh para ulama, innal hasanat wasayiatu dha'afu fi kulli zamanin fadilin wa fi kulli makanin fadilin. Perhatikan, kata para ulama, adapun al hasanat kebaikan, begitu juga wasayiat kejelekan, dha'af, akan dilipat gandakan, fi kulli zaman, pada setiap zaman yang afdal, yang bagus, yang mulia. Dan juga begitu juga kebaikan dan kejelekan akan dilipat gandakan di setiap tempat yang mulia. Ya. Artinya, tatkala seorang melakukan ibadah di tempat yang mulia, ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi jumlah yang sangat besar. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Tentunya beda seorang yang melakukan sholat, ya, di masjid-masjid biasa dengan orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram, ya, beda, ya. Begitu juga kemaksiatan, orang melakukan kemaksiatan di tempat-tempat biasa itu beda tatkala dia melakukan kemaksiatan di Masjidil Haram, ya. Hanya saja kata beliau, lakin al-hasanat tudha'afu bil adad, Akan tetapi yang namanya kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan bilangan. Satu dibalas 10, dibalas 700, bahkan dibalas dengan jumlah yang sangat banyak. Adapun kejelekan itu tudha'af, ya. Kejelekan itu akan dilipat gandakan tatkala dia melakukan di tempat-tempat yang mulia atau di waktu-waktu yang mulia, itu dilipat gandakan dari sisi kaif, ya, dari sisi bentuk, ya. Tetap satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan oleh Allah, ya. Tapi itu lebih berat azabnya tatkala dia lakukan di luar tempat yang mulia. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man jaa'a bi sayyi'ati falayujza illa mithlaha." Maka barang siapa yang dia melakukan dengan satu kejelekan, tidaklah dibalas kecuali yang semisal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka hadis yang seperti ini adalah merupakan bisharatul azimah, ya, merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi umat Islam, ya. Sehingga hadis-hadis yang seperti ini dorongan kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan, karena amalan yang dilakukan oleh umat Islam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid, ya. Terdapat beberapa faidah-faidah. Di antara faidahnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, "Anallaha Subhanahu wa taala qataba lil hasanati jazaan wa lis sayiati jazaa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis untuk amalan kebaikan balasan, juga untuk amalan kejelekan pun balasan. Ya. Maka ini semua kata beliau, hadza min tamami adlihi wa ihkamihi jalla wa ala lil umur. Maka yang seperti ini barakallahu fikum menunjukkan keadilan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas kebaikan, akan membalas pula kejelekan. Kebaikan akan dilipat gandakan menjadi jumlah yang sangat banyak sesuai yang dikehendaki oleh Allah, adapun kejelekan tidaklah dibalas illa mithlaha, kecuali yang serupa. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, anna rahmatallahi sabaqat ghadabuhu, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya. Haitsu ta'ala al-hasanata bi'asri amsalihha, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'imi'ah, bahkan pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila dha'afin katsirah, bahkan akan dilipat gandakan dengan jumlah-jumlah yang sangat banyak. Wa amma sayyi'atu fawahidah, adapun kejelekan satu saja. Satu kejelekan akan dibalas dengan satu kejelekan. Maka yang seperti ini barakallahu fikum merupakan menunjukkan tentang keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perbuatan zalim, ya. Bukan perbuatan zalim, karena Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dirinya dari sifat-sifat zalim. Allah menyatakan, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanata yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi hambanya walaupun sebesar biji sawi. Wa in taku hasanatan, maka barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Wa yu'ti, dan akan diberikan kepada orang tersebut di sisinya ajran 'azima, di sisinya pahala yang sangat besar, ya. Maka yang seperti ini adalah fadlun, keutamaan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum, Beliau menyebutkan di antara faedahnya adalah al-farqu bainal hammi bil hasanati wal hammi bisayiati. Perbedaan antara orang yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan dan orang yang memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan. Kata beliau, fal hasanatu idza hamma biha fal insanu walam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilatan. Adapun kebaikan, kata beliau, adapun kebaikan apabila seorang dia memiliki keinginan untuk mengamalkan suatu kebaikan, walam ya'malha, kemudian orang tersebut tidak mengamalkannya. Dia sudah memiliki keinginan, tapi dia tidak kerjakan. Maka Allah akan menulis untuk orang tersebut di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Wa hadza mimma idza tarakaha li ghairi udhrin fa innahu yuktabu lahu al ajru kamilan ajru niyati. Ini apabila orang tersebut meninggalkan kebaikan tanpa udzur. Orang punya niatan yang baik, kemudian dia tinggalkan tanpa udzur, tetap ditulis baginya satu pahala yang sempurna. Tanpa udzur, tanpa alasan. Hanya saja mungkin karena dia malas, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut. Maka tetap ditulis baginya satu pahala yang sempurna. Ajrun niyyah. Pahalakan orang tersebut tadinya sudah berniat. Wa in kana min adatihi an ya'malaha. Akan tetapi, kalau orang tersebut memiliki kebiasaan mengerjakan kebaikan, ya. Orang memiliki kebiasaan melakukan sholat secara berjamaah. Walakinnaha tarakaha li'udhrin. Akan tetapi suatu hari, suatu ketika dia tinggalkan karena uzur, sakit, atau karena safar. Maka akan ditulis bagi orang tersebut pahala yang sempurna dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Akan ditulis bagi orang tersebut satu pahala yang sempurna, pahala niat dan pahala beramal. Ya. Padahal dia gak mengerjakan. Tapi dia tinggalkan karena suatu uzur, tidak sengaja. Ya. Kalau orang dia meninggalkan kebaikan tanpa uzur, ditulis satu kebaikan oleh Allah. Ya. Orang meninggalkan taklim, ini sebagai contoh, ya, bukan dorongan supaya meninggalkan taklim. Ya. Tanpa alasan, ya, hanya karena malas, ini ditulis satu kebaikan. Tadinya sudah niat. Akan tetapi kalau dia meninggalkannya karena uzur, maka akan ditulis pahala niat dan pahala mengamalkan walaupun dia tidak mengamalkan. Orang memiliki kebiasaan rutin setiap hari Ahad taklim, ya, rutin. Setiap hari Ahad, ya, dia pergi sama istrinya, sama anaknya mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu. Kemudian suatu ketika dia tinggalkan kebiasaan tersebut, kebiasaan mencari ilmu karena uzur, ya, karena ada yang sakit lah keluarganya, ya. Maka barakallahu fikum, yang demikian tetap ditulis bagi orang tersebut pahala niat dan pahala mengamalkan, double, ya. Ini apabila orang tersebut meninggalkannya karena adanya uzur, karena adanya alasan yang benar. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man marada aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marada, barang siapa yang sakit atau dia sedang safar pergi, maka akan ditulis bagi orang tersebut pahala seperti dia mengamalkan waktu sehat atau tatkala dia mengamalkan waktu mukim, ya. Orang memiliki kebiasaan sholat berjamaah atau orang memiliki kebiasaan qiraatul Quran, ya. Memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Setiap pagi dia membaca Al-Quran terus. Ternyata suatu hari terkena penyakit sariawan, ya. Sehingga mau ngomong itu susah. A'udzubillah. Akhirnya udahlah. Kalau seperti ini saya tidak membaca Al-Quran. Saya tidak qiraatul Quran hari ini. Orang tersebut meninggalkannya karena uzur, sakit. Maka akan ditulis bagi orang tersebut pahala niat dan pahala mengamalkan. Ya. Walaupun orang tersebut tidak mengamalkan. Maka barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama, ini diantara keutamaan orang yang menjalankan suatu ibadah, dia kerjakan secara istimrar, rutinitas. Ya. Hendaklah seorang mukmin memiliki amalan-amalan yang dia kerjakan secara istimrar, secara terus-menerus. Ya. Seperti qiraatul Quran, atau menghadiri majlis ta'lim, ya. Dia kerjakan terus-menerus, sehingga tatkala suatu hari dia tinggalkan karena uzur, dia akan mendapatkan pahala niat dan pahala mengamalkan. Ya. Ini hendaklah yang dimiliki oleh seorang mukmin, memiliki amalan, memiliki ibadah yang dia kerjakan secara terus-menerus. Ya. Barakallahu fikum. Bisa juga bentuknya qiraatul Quran, bisa juga bentuknya menghadiri majelis ta'lim, atau bentuknya sodakoh. Orang tersebut memiliki kebiasaan sodakoh, ya, setiap harinya, ya, walaupun dengan nilai yang kecil, ya, mungkin setiap hari saya bersodakoh 5 ribu. Suatu hari dia nggak bisa bersodakoh karena uzur, ya, mungkin uang yang 5 ribu yang niatnya untuk sodakoh dia gunakan untuk yang lain karena suatu keperluan. Maka akan ditulis pahala niat dan pahala bersodakoh, walaupun dia tidak mengerjakan. Barakallahu fikum. Adapun selanjutnya kata beliau, amma sayyi'atu walhamu biha idza tarakaha lillahi azza wa jal katabaha indahu hasanatan kamilah. Wa in tarakaha sayyi'ah azufan anha lamin ajlillahi fa innahu la yuktabu lahu wa la alaihi. Berbeda dengan sayyi'ah kata beliau, adapun amalan kejelekan, orang yang dia memiliki keinginan untuk melakukan amalan kejelekan kemudian dia tinggalkan amalan kejelekan tersebut karena Allah, ya. Orang memiliki keinginan untuk menjalankan amalan kejelekan kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka akan ditulis di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia meninggalkannya karena azufan, dia seorang meninggalkan kejelekan karena bosan, ya. Sudah bosan dengan amalan kejelekan, bukan karena Allah dia tinggalkan, yang seperti ini dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa in tarakaha ajzan anha, dan apabila orang tersebut meninggalkan perbuatan maksiat karena dia tidak mampu, tidak ada kesempatan, maka tetap bagi orang tersebut ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kejelekan yang sempurna, ya. Sehingga tatkala kita meninggalkan sesuatu, hendaklah kita niatkan lillah, bukan karena kebiasaan saja, ya. Kita tidak merokok, niatkan kita dalam rangka mencari ridhonya Allah, ya. Bukan karena lah saya sudah terbiasa dari kecil enggak ngerokok, jadi malas ngerokok. Jangan seperti itu. Tapi niatkan semua itu adalah lillah. Kita meninggalkan perkara yang haram, kita meninggalkan rokok adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena ada kebiasaan saja, ya. Kenapa enggak ngerokok, Pak? Biasa saya dari kecil enggak ngerokok, ya. Jangan seperti itu niatnya. Niatkan karena ini adalah haram, sehingga saya tinggalkan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang demikian, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia meninggalkan karena kebiasaan saja, ya. Kenapa enggak ngerokok, Pak? Ya, biasa. Saya dari kecil sudah enggak ngerokok. Ini tidak mendapatkan apa-apa, ya. Barakallahu fikum. Maka ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Tatkala meninggalkan perkara-perkara yang haram, hendaklah dia niatkan lillah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tatkala seorang dia meninggalkan sesuatu karena dia tidak mampu, tetap mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza talqal muslimani bi sayfihima, fal qatil wal maqtul fi nar, Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balil maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dua seorang muslim, dia bertengkar dengan kedua pedangnya. Ya, tarung. Sama-sama muslim, tarung dengan kedua pedangnya. Kata Nabi, al-qatil wal-maqtul finar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh, kedua-duanya finar, di neraka. Para sahabat kaget bertanya. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil, ini orang yang membunuh pantas karma kalau masuk neraka pantas. Fama balul maqtul, bagaimana dengan keadaan orang yang terbunuh? Kenapa dia kok harus masuk neraka padahal sudah terbunuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li'annahu, karena kedua orang tersebut yang membunuh maupun yang terbunuh, keduanya itu harison, memiliki keinginan ala qatli akhihi, untuk membunuh saudaranya. Ya. Yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan kejelekan. Hanya saja yang terbunuh dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh, sehingga kedua-duanya tetap masuk neraka. Sehingga dari faedah hadis ini dijelaskan oleh para ulama, orang yang meninggalkan kejelekan itu karena lemah, tidak ada kesempatan, tetap masuk, tetap mendapatkan kejelekan, ya, tetap mendapatkan uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.